mata kau lambaikan tangan perpisahan. Ku tahu engkau sedih, aku pun berat tinggalkanmu. Satu yang ku pinta, setialah kau di sana. Tunggu aku, takkan lama, aku pasti kembali. Di sini aku berjuang menggapai cinta. Satu